Rasulullah juga seorang manusia, menjalani kehidupan yang tak beda. Rasulullah juga seorang manusia, punya rasa dan hati seperti kita. Bisa luka, bisa sedih pun bisa menangis. Bisa kesal, bisa marah pun bisa sakit. Rasulullah juga seorang manusia. Lalu mengapa kita merasa beda? Kewajiban Rasul sama dengan kita. Lalu mengapa kita merasa beda? Istighfar diperbanyak, berzikir diperbanyak, mengagungkan namanya. Lalu mengapa kita merasa beda? Kewajiban Rasul sama dengan kita. Lalu mengapa kita merasa beda? Istighfar diperbanyak, berzikir diperbanyak, mengagungkan namanya. Rasulullah juga seorang manusia, menjalani kehidupan yang tak beda. Rasulullah juga seorang manusia, punya rasa dan hati seperti kita. Bisa luka, bisa sedih pun bisa menangis. Bisa kesal, bisa marah pun bisa sakit. Rasulullah juga